بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-9 dari kitab Sahih dan merupakan bab terakhir dari kitab yang ke-22 ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki kitab yang ke-23, itu kitab Al-Janaiz. Pada bab yang ke-9 dari kitab Sahu, beliau memberikan terjemah bab dengan bab Al-Isyarah fi Shalah. Bab tentang hukum memberikan isyarat ketika salat. Dan ini sama dengan materi sebelumnya. Idza kullima wa yusalli fa asyara bi yadihi wastana. Dan sudah kita ketahui bersama di bab sebelumnya, ketika seorang sedang salat dan memberikan isyarat baik dengan tangannya, dengan kepalanya atau yang lainnya, maka tidak mempengaruhi kesahihan salatnya. Jadi isyarat tidak sama dengan kalam. Kalau ada orang sedang sholat kemudian ditanya dan mengatakan na'am atau la, iya atau tidak, maka sholatnya batal karena dia berbicara. Tapi kalau jawaban na'am atau la-nya dengan anggukan atau gelengan kepala, maka tidak membatalkan sholatnya. Nah, isyarat itu bukan kalam. Dan beliau mengatakan qalahu Quraib an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang isyarat dalam salat telah dinukil oleh Quraib dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadisnya sudah kita ambil di bab sebelumnya. Di kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat asar di rumah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah mengutus jariahnya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perkara tersebut. Karena sudah ma'ruf di kalangan para sahabat bahwasanya setelah salat asar itu tidak diperbolehkan melakukan salat sampai tenggelam matahari, sampai datang waktu maghrib. Maka jariah yang diutus oleh Ummu Salamah datang kepada Nabi Sallam dan Nabi sedang sholat. Maka Nabi mengisyaratkan kepada jariah tersebut an istakhiri, mengisyaratkan untuk jariah tersebut mundur atau meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi tetap dengan salatnya, menunjukkan isyarat itu tidak membatalkan salat. Dan juga beliau akan menyebutkan hadis Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahu ta'ala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yaqub bin Abdurrahman an Abi Hazim wa Salamah ibn Dinar عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمر ابن عوف كان بينهم شيء ف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. Kata Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita bahwasanya Banu Amr ibn Auf, para sahabat yang ada di daerah Quba, karena bainum syai, terjadi perselisihan di antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Madinah menuju Quba dalam rangka mendamaikan di antara mereka. Fi unasin mah, dan Nabi sallam disertai oleh beberapa sahabatnya. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatish shalah. Kemudian Nabi sallam tertahan di Quba. Katakan dimuliakan dan dijamu oleh para sahabat yang ada di Quba. Dan datang waktu salat di Madinah. Faja Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala. Faqal ya Abu Bakrin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis wa qad hanatish shalah. Fa hal laka anta umman nas? Maka Bilal mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tertahan di Quba dan sekarang telah tiba waktu salat. Apa engkau sudi untuk mengimami para sahabatmu? Qala na'am in syi'ta. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, seandainya engkau menghendaki. Faqama Bilal wa taqaddama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala fakabbara lin-nas. Maka ketika Abu Bakar setelah setuju untuk mengimami para sahabatnya, Bilal mengumandangkan iqamah. Kemudian Abu Bakar maju dan bertakbir mengimami para sahabatnya. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi shufuf hatta qama fi shaf. Dan dalam keadaan itu datang Rasulullah SAW dari Kuba dan beliau langsung masuk menembus shaf sampai berdiri di shaf. Fa akhadha an-nas bi tasfiq. Maka para sahabat yang sedang salat bersama Abu Bakar ketika mengetahui Nabi datang, mereka langsung bertepuk tangan. Itu ingin mengisyaratkan kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi telah datang. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu la yaltafitu fi salati. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau beliau salat, beliau tidak pernah menoleh di dalam salatnya. Falam aktarun nas iltafat. Akan tetapi ketika orang yang di belakang beliau banyak bertepuk tangan, maka beliau menoleh. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di belakang beliau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu an yusalli. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk tetap salat memimpin para sahabatnya. Rafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadaihi fahamidallah wa raja'a al-qahqara. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diisyaratkan untuk tetap berada di tempat imam dan menjadi imam, beliau mengangkat kedua tangannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'a al-qahqara. Kemudian beliau mundur. Wa raja'a al-qahqara wa ra'a hatta qama fi shaf, sampai beliau berdiri di shaf para sahabatnya. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nas. Maka Nabi ketika melihat Abu Bakar mundur, beliau maju ke tempat imam dan beliau mengimami para sahabat. Falamma faragha aqbala lin-nas. Dan ketika selesai salat, Nabi menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqal, dan berkata, ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum bi tasbiq. Innama tasbiqu lin-nisa. Man nabaw syai'un fi salati falyaqul subhanallah. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا تَفَتْ. Wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam salat kalian, kalian bertepuk tangan? Tepuk tangan itu untuk kaum wanita. Dan siapa yang terjadi pada salatnya sesuatu, maka hendaklah dia mengatakan Subhanallah. Dan tidaklah seorang mendengar seorang mengucapkan Subhanallah dalam salatnya, melainkan ia menoleh. Perhatikan apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Kemudian kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma manaka an tusalli lin nas hina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk mengimami sahabat-sahabatmu ketika aku isyaratkan kepadamu? Faqala Abu Bakr, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah an yusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, tidak layak bagi anaknya Abu Quhafah, itu diri beliau. Beliau adalah Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Uthman, radhiyallahu ta'ala. Tidak layak bagi anaknya Abu Quhafah untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Sahal Ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang sudah kita lihat beberapa kali. Dan syahidnya Nabi mengisyarat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk tetap menjadi imam. Dan juga Abu Bakar ketika salatnya beliau mengangkat tangan dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh menjadi imam. Dan beliau mundur. Dan dari sini pun kita bisa melihat bagaimana ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau terhadap para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ketika beliau melihat terjadi perselisihan di antara para sahabat Banu Amr bin Auf, maka beliau segera mendatangi mereka dan melakukan islah di antara mereka. Dan islah dhatil bain itu merupakan ibadah yang sangat agung. Mendamaikan kelompok sedang bertikai itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mempelajari tentang keutamaan Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengetahui kedudukan Abu Bakar. Ketika Nabi tidak ada, Bilal datangnya kepada Abu Bakar. Fahallaka anta umman nas, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudi untuk mengimami para sahabatmu? Dan juga di hadis ini kita bisa faedah bahwasanya para makmum ketika menyaksikan sesuatu dalam salatnya dan ingin memperingatkan imam, kalau makmumnya laki-laki dengan tasbih. Imam keliru, harusnya duduk tasyahud awal, langsung berdiri. Maka makmum mengatakan subhanallah. Atau harusnya duduk, ia langsung berdiri. Maka makmum mengatakan subhanallah. Atau harusnya berdiri, menambah satu rakaat, dan imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum mengucapkan subhanallah. Ini kalau makmumnya laki-laki. Ataupun kalau perempuan dengan at-taswih atau at-tasbih dengan menepuk tangannya. Dengan tepuk tangan. Mengingatkan imamnya dengan tepukan tangan. Ini menunjukkan bahwasanya suara wanita harus dijaga. Wajib bagi wanita untuk mengangkat suaranya. Tidak boleh yakhda'na fil qaul. Tidak boleh seorang wanita dia memerdukan suaranya di hadapan laki-laki. Karena ini akan bisa menyebabkan fitnah untuk kaum laki-laki. Sampai dalam sholat pun sama. Disyariatkan atas biar. Ketika terjadi sesuatu itu, menepuk tangannya ketika ingin memperingatkan imamnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsani Yahya bin Sulaiman, qala hadatsani Ibn Wahb, Abdullah bin Wahb Al-Misri, qala hadatsana Thawri, Sufyan bin Sa'id, an Hisham an Fatimah. Hisham bin Urwah dan Fatimah istrinya, Fatimah bintu Mundir, sekaligus sepupunya, putra pamannya. An Asma, Asma bintu Abi Bakrin, neneknya Hisham dan juga neneknya Fatimah. Qalat dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa hiya tusalli qa'imah wan nasu qiyam. Faqultu ma sya'nun nas? Fa asharat bi ra'siha ila as-sama. فقلت آية، فقالت برأسها أي نعم. Dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, aku datang ke tempat Aisyah radhiyallahu anha dan aku mendapatkan ia sedang salat. Dan juga para sahabat sedang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu salat gerhana. Karena saat itu terjadi gerhana matahari. Maka aku bertanya kepada Aisyah, "Ma sya'nun nas?" Dan Aisyah sedang salat. "Wahai Aisyah, ada apa dengan orang-orang? Salat di saat ini." Maka Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya ke atas. Maka aku berkata, "Ayah, apakah dengan gerhana, gerhana matahari?" Faqalat bi ra'siha, maka Aisyah menjawab dengan isyarat kepalanya. "Ay na'am." Iya. Menunjukkan isyarat itu tidak membatalkan salat. Berbeda dengan kalam. Kalau kalam, kalau mengatakan na'am, itu salatnya batal. Dalam keadaan sengaja sadar dan mengetahui bahwasanya tidak boleh berbicara ketika sholat, kemudian dia berbicara, maka hukumnya batal sholatnya. Qala haddatsa Ismail, Ismail ibn Abi Uwais ibn Ukhti Malik, qala haddatsani Malik, Malik ibn Anas, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah, an Hisham an Abi, Hisham ibn Urwah, wa Abu Urwah ibn Zubair, عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya dan saat itu beliau sakit. Dan sakitnya disebabkan terjatuh dari kuda sehingga beliau tidak bisa salat dengan berdiri. Beliau salat tersebut dalam keadaan duduk. Kemudian datang waktu salat, Nabi salat dalam keadaan duduk dan shalla warahu qaumun qiyam. Para sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada mereka an ijlisu, agar duduk. Jika Nabi sudah masuk ke salatnya. Dan ini syahidnya. Nabi mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk duduk. Dan ketika selesai salat, Nabi mengatakan sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam diutama untuk diikuti. Maka jika imam ruku, rukulah kalian. Dan jika imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Sudah kita lihat sebagian lafadznya, wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman ajma'un. Dan kalau imam yang salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan berdiri. Fa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan kalau salat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian semuanya. Syahidnya Nabi mengisyaratkan dalam salatnya kepada para sahabatnya agar sholat dalam keadaan duduk dikarenakan imamnya duduk. Nah, ini masalah mukhtalafun fiha. Masalah dipersisikan oleh para ulama ketika melaksanakan sholat berjamaah kemudian imamnya duduk. Apakah wajib baik para makmumnya untuk duduk sekalipun mereka dalam keadaan sehat sebagai dalam hadis ini, ataukah makmum tetap berdiri? Karena berdiri ketika sholat fard itu merupakan ruknun sholat. Tidak sah sholat seorang kalau dia mampu berdiri, kemudian dia sholat dengan duduk. Kalau dia melakukan sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Tapi sholat wajib harus berdiri. Dan sudah kita lihat bahwasanya yang dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, menukil dari kalam gurunya, bahwasanya kalau imam sholat dalam keadaan duduk dan makmum dalam keadaan sehat, makmum telah tetap dalam keadaan berdiri. Dan beliau berdalil dengan sholatnya para sahabat di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat sholat dengan Abu Bakar ketika Nabi sedang sakit parah, kemudian Nabi mendapatkan dari dirinya al-khifah, itu agak membaik keadaannya. Maka beliau dipapah oleh Abbas dan Ali menuju masjid dan didudukan di samping kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Salat menjadi imam dalam keadaan duduk dan para sahabatnya semuanya dalam keadaan berdiri termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ini katanya akhir perkara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk salat duduk seperti dalam hadis ini. Dan diambil hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada al-akhir fal-akhir. Hukum yang paling akhir dari adab. Sekali lagi ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan bahwasanya kalau imamnya duduk itu makmum dalam keadaan duduk. Inna majud imam liutam mabih. Bila sholat jalisan, fasolu julusan ajma'un. InsyaAllah kita puja naik, kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim.